Entah apa sebabnya hingga dia kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Thank you. cintai aku. ne cancut tumandang ngaleng kowis dadi awu kopong gede jroning pro Thank you. ku hatimu.